Sepanjang meniti usia di alam dunia yang fana, kemana hilangnya perasaan cinta sesama insan yang mulia? Dunia kian ketandusan, semangat persaudaraan, semua tenggelam arus perlumbaan, saudara dipersiapkan menuju matlamat keduniaan yang salah dirempuk jua. Pembangunan insan dipandang ringan, kemana arah dunia? Iman, imanlah obatnya, pencarian tiap jiwa. Kasih, buat keimanan, menyatukan manusia. Terkumpullah sikap, mementingkan diri, menjadi racun di jiwa. Tercapailah hasrat setiap insani, keamanan di dunia. Sepanjang meniti usia di alam dunia yang fana, kemana hilangnya perasaan cinta sesama insan yang mulia? Dunia kian ketandusan, semangat persaudaraan, semua tenggelam arus perlumbaan, saudara dipersiapkan menuju matlamat keduniaan yang salah dirempuk jua. Pembangunan insan dipandang ringan, kemana arah dunia? Iman, imanlah ubatnya, pencarian tiap jiwa. Kasih, buah keimanan, menyatukan manusia. Terkuburlah sikap, mementingkan diri, menjadi racun di jiwa. Tercapailah hasrat setiap insani, keamanan di dunia. Padamu tempatku berdoa, senjata paling berharga. Perkenankan niat hambamu yang hina, semoga semua sejahtera. Perkenankan niat hambamu yang hina, semoga semua sejahtera. Perkenankan niat hambamu yang hina, semoga semua sejahtera. Thank you.